تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Di dalam definisi mendefinisikan para sahabat berarti teragam dari ucapan para ulama. Di antara Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, sahabat itu man sahiba Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu min al-muslimin fa huwa min ashabihi. Kata Bukhari, siapa yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum muslimin dia melihat Nabi, maka dia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika mendefinisikan sahabat, beliau katakan kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabihi. Setiap orang yang bersahabat dengan Nabi walaupun setahun, satu bulan, satu hari, bahkan satu saat, dan siapa yang pernah melihat Nabi SAW, maka mereka terhitung dari sahabat Nabi SAW. Iya. Demikian pula Imam Ali bin Madini, beliau berkata, man sahiban Nabi SAW aw ra'ahu walau sa'atan min nahar fa huwa min ashabin Nabi SAW. Barang siapa yang bersahabat dengan Nabi SAW atau melihatnya walaupun sesaat dari siang hari, maka dia dihitung dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak definisi ya tentang sahabat. Yang jelas seluruhnya itu kembali kepada makna dan definisi yang diterangkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar meringkas seluruh definisi ulama dalam kalimat ringkas yang detail. Kata beliau, sahabat itu adalah man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi walau wamata alam Islam. Jadi sahabat itu definisinya apa? Siapa yang berjumpa dengan Nabi mukminan bi, dalam iman dia beriman kepada Nabi, kemudian dia meninggal di atas keislaman, maka dia yang disebut sebagai apa? Sebagai sahabat. Iya. Jadi sahabat itu tidak mesti dia menemani Rasulullah bertahun-tahun. Walaupun dia berjumpa dengan Nabi cuma sesaat, walaupun dia hanya memandang Nabi saja satu kali pandangan, maka dia sudah dihitung sebagai sahabat Nabi SAW. Dapat dari syarafus suhbah, dari kemuliaan sebagai sahabat. Dan sahabat itu ada yang berperang bersama Nabi, ada yang tidak berperang. Dari sahabat itu ada yang meriwayatkan hadis, ada yang tidak meriwayatkan. Iya. Dari sahabat itu ada yang melihat dengan mata kepalanya, dan ada yang cuma berjumpa. Misalnya sebagian sahabat yang berjumpa, dia tetap melihat Nabi, tapi bertemu dengan Nabi. Aku juga dapat keutamaan sebagai sahabat. Iya. Maka di sini kelihatan siapa yang disebut sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang diinginkan. Dan harus kita pahami definisi sahabat supaya kita kenal siapa yang dimaksud dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man laqiya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mu'minan bih wa mata ala al-Islam. Siapa yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dengannya dan dia meninggal di atas keislaman. Ini yang disebut dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan ada yang berkata dia sahabat Nabi karena dia melihat Nabi dalam mimpi. Hah? Ini tidak masuk di dalam rukun sahabat. Ya. Seperti ada seorang murid pendustan, dia mengaku sahabat Nabi. Padahal dia hidup setelah 600 tahun Nabi meninggal. Itu terbilang ya di dalam buku-buku hadis, dikasih contoh bentuk-bentuk rawi pendusta. Ya, mengaku sahabat Nabi setelah 600 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Iya. Jadi sahabat Nabi itu siapa yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada manusia di masa Nabi, dia masuk Islam, beriman, tapi tidak pernah melihat Nabi secara langsung. Maka ini dalam hukum dan dikatakan sahabat. Ini dihitung sebagai tabi'in. Ya. Sebagai orang yang berjumpa dengan sahabat. Jadi istilahnya dalam ilmu riwayat disebut dengan nama muhadharah. Muhadharah. Jadi ada orang-orang yang seperti ini. Karena itulah siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padanya kesempatan dia melihat Nabi, berjumpa dengannya, mendengar perbicaraannya, maka itu sudah cukup kemuliaan besar untuknya, membedakan derajatnya dengan siapapun yang datang setelah mereka.